hari ini, dan sekarang kita masuk ke pelajaran silah. Barakallahu fikum. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan pelajaran tauhid jika tiada halangan. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian sirah kita, ada baiknya di antara antum ada yang menyebutkan kesimpulan pelajaran sirah di pertemuan kemarin. Nah, siapa yang mau menyebutkan? Tafadhal, barakallahu fiik. Bismillah. Tafadhal akhi Johan. Allah yuzawijak zawjah salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Naam. Kesimpulan yang saya simpulkan kemarin, Ustaz, yaitu bentuk-bentuk wahyu yang turun kepada Rasulullah itu ada 6, Ustaz. Ahsan. Naam. Yang pertama yaitu mimpi Rasulullah yang benar. Yang kedua, apa yang dibisikkan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Yang ketiga, datangnya langsung malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia atau seorang laki-laki seperti dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua. Yang keempat, datangnya wahyu seperti suara lonceng yang dipukul. Yang kelima, yaitu Nabi Rasulullah SAW melihat langsung malaikat Jibril dengan bentuk aslinya seperti di dalam Gua Hira atau waktu Mi'raj. Dan yang keenam yaitu langsung dari Allah SWT tanpa perantara dari malaikat Jibril. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Masya Allah. Antum sudah berkeluarga atau belum, akhi? Kesan? Antum sudah berkeluarga kah? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Jazakallahu khairan. Nah. Baik, berikutnya kata penulis rahimahallahu taala wa hafizahu asy-syekh Utsman Al-Khamis rahimahallahu wa hafizah. Qala wa kaifa wasala syirku ila Makkah? Bagaimana kesyirikan itu sampai ke kota Makkah? Beliau akan menerangkan kepada kita cikal bakal kesyirikan di bangsa Arab dan terkhusus di kota Makkah. Sejarah mula terjadinya kesyirikan di kota Makkah. Adapun sejarah terjadinya kesyirikan ya, di atas permukaan bumi pada anak Adam, itu telah kita ketahui bersama di pelajaran Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Itu terjadi 10 abad setelah Nabi Adam alaihi assalam, di masa Nabi Nuh alaihi salam, dengan dibuatkan karikatur 5 orang salih bernama Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, wa Nasr. Kemudian setelah itu disembah dengan memalingkan ibadah kepadanya atau menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah. Karena hal itu Allah Jalla wa Ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi dan rasulnya. Dan Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa antara Nabi Nuh alaihi salam dengan Adam alaihi salam itu asyaratu qurun, ada 10 abad. Dan setiap satu abad ya, hal yang dimaklumi bersama ada 100 tahun. Maka antara Adam dengan Nuh alaihi salam berarti kurang lebih 1000 tahun. Tapi yang akan beliau terangkan berikut ini adalah awal mula atau kisah berawal terjadinya kesyirikan di kota Makkah. Kata beliau, kanat Khuza'ah hum ulatul baitil haram qabla Quraisy. Yang memegang kepengurusan, yang berkuasa terhadap pengurusan Ka'bah Masjidil Haram sebelum kabilah Quraisy adalah kabilah Khuza'ah. Ini sebelum Quraisy. Sebelum Khuza'ah adalah Jurhum, Jarahimah. Kabilah Jurhum. Sebelum Jurhum adalah anak-anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Baik. وكانوا يتوارثون الولاية على البيت كابرا أن كابر. قوم خزاعه لح yang menguasai atau yang berkuasa terhadap pengurusan Masjidil Haram sebelum kaum Quraisy. Mereka saling mewarisi antara satu sama yang lainnya, antara satu generasi ke generasi berikutnya. واستمرت على ولاية البيت ثلاثة 300 سنة. mereka berkuasa terhadap Masjidil Haram kurang lebih 300 tahun lamanya. Kaum Khuza'ah 300 lamanya mereka menguasai kepengurusan Masjidil Haram. Waqila 500 sana. Ada pula di antara ulama sejarah yang menyatakan lamanya mereka mengurusi Masjidil Haram, menjadi pengurus Masjidil Haram selama 500 tahun. Wa fi zamanihim julibatil awthan ila Makkah ala yadi za'imihim Amr bin Luhay. Di masa mereka lah berhala-berhala itu dimasukkan ke kota Mekah melalui tangan tokoh mereka yang bernama Amr bin Luhay al-Khuza'i. Dialah orang yang memasukkan kesyirikan berhala yang disembah selain Allah ke kota Mekah. Siapa? Amr bin Luhay al-Khuza'i. Tokohnya kabilah Khuza'ah. Wa kana qawluhum fihim ka syar'il muttaba'i limakanati 'indahum. Statement dia, ucapan dia, fatwa dia, seruan dia itu sangat diikuti oleh manusia, oleh kaumnya dari kabilah Khuza'ah, seperti syariat yang harus diikuti. Itu ucapannya, pendapatnya, fatwanya itu seperti syariat yang harus diikuti karena kedudukan dia yang sangat mulia di sisi mereka. Ucapannya sudah seperti syariat yang dibawa oleh Nabi. Ini bahayanya sikap ghulu terhadap seseorang yang ditokohkan. Dan telah kita pelajari bersama di pelajaran Tauhid bahwa ghulu merupakan pintu syirik. Bahkan ghulu adalah sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali di permukaan bumi dengan membuat disebabkan kaum masyarakat di masa itu membuat karikatur, gambar, lukisan lima orang saleh yang mereka cintai setelah mereka wafat. Nah, oleh karenanya tidak pernah kita mendengar dari kalangan para sahabat Nabi ada yang melukis wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memajangnya atau menggantungkannya di mana-mana atau sambil membawanya ketika menunggu Nabi datang dari Mekah ke Madinah. Demikian juga para sahabat tidak pernah melakukan hal yang seperti itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Demikian juga para ulama setelah itu, baik di masa empat imam mazhab dari murid-murid mereka, tidak pernah di antara mereka ada yang menyambut Imam Syafi'i, Imam Malik atau yang lain yang ketika pulang haji mereka sambut dengan cara yang berlebihan. Dengan menaikkan foto-foto beliau, lukisan-lukisan Imam Syafi'i, gambar Imam Syafi'i dan atau ulama yang lainnya. Karena mereka tahu larangan Nabi SAW dalam hal itu, yang sangat banyak hadis-hadisnya yang sebagainya telah kita simak di pelajaran Tauhid. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu aqidah demi Allah. Tiada yang menyelamatkan seseorang dari sikap ghulu terhadap orang yang dikatakan berilmu, ulama atau saleh, kecuali berpegang teguh di atas manhajus salaf. Sungguh semua orang yang jatuh ke dalam sikap ghulu dalam memuliakan orang yang dikatakan ulama atau orang yang dikatakan orang saleh, melainkan karena mereka tidak mengikuti manhajus salaf, jalan para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in dalam beragama. Oleh karenanya Al-Imam Al-Auza'i Amr bin Abdurrahman, seorang ulama tabi'in, menyatakan alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan para as-salaf sekalipun manusia akan meninggalkanmu, walaupun jamaah pengajiannya hanya 5 orang, 7 orang, 10 orang, bahkan hanya engkau dan ustadmu di suatu tempat, selama yang ia sampaikan adalah akidah para salaf berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka berpegang teguhlah. Wa inna rafadhaka an-nas, walaupun manusia meninggalkan engkau. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, dan hati-hati kamu dari agama yang dibangun di atas pendapat para tokoh-tokoh yang ditokohkan, sekalipun terlihat indah, sekalipun manusia mengindah-indahkan jalan tersebut dengan ucapan mereka, sebanyak apapun pengikutnya, seindah apapun terlihatnya. Nah, jangan terpukau dan jangan terpancing. Nah, karena agama Allah itu satu, dan kebenaran itu tidak dinilai dengan mayoritas atau dengan minoritas, tetapi dinilai dengan dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman para as-salaf. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Andai kata engkau mengikuti mayoritas manusia dalam beragama, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Jalla wa Ala. Nah. Qala wa kana qawluhu fihim ka syar'il muttaba' lima kanatnya 'indahum. Ucapannya Amr bin Luhai Al-Khuzai ini seperti ketetapan syariat yang diikuti karena kedudukan dia di sisi kaumnya. Wa kana Amr bin Luhai hadha qad kharaja ila Syam fa ra'a ahla Syam ya'buduna al-asnam. Dahulu dia pernah pergi ke Syam. Syam ada daerah yang cukup jauh untuk di masa itu ya, apalagi perjalanan di masa itu rata-rata menggunakan ya onta, ya keledai, atau bahkan berjalan kaki. Yang notabene penduduk Syam adalah kaum Nasara atau Banu Israel. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala, menyembah patung-patung, patung-patung orang saleh. Faqala ma hadhil asnam allati ta'budun? Patung apa ini yang kalian ibadahi selama ini? Qalu, penduduk Syam pun menjawab, hadhihi asnamun na'buduha nastamtiruha fatumtiruna wa nastansiruha fatansuruna. Berhala-berhala atau patung-patung yang kami sembah ini, apabila kami meminta hujan kepada mereka, mereka memberikan hujan kepada kami. Dan apabila kami memohon pertolongan kepada mereka, maka mereka akan menolong kami. Faqal, Amr bin Luhai al-Khuzai pun berkata, ala tu'tuni minha sanaman asiru bihi ila ardil arab faya'budunah. Tidakkah kalian memberikan kepadaku satu patung yang akan aku bawa pulang ke tanah Arab sehingga orang-orang Arab akan menyembahnya? Kenapa Amr bin Luhai al-Khuzai terpukau dengan ibadahnya kaum Nasar, kaum Bani Israel terhadap patung-patung tersebut? Para ulama menerangkan karena di mata orang Arab secara umum, orang-orang yang berada di Syam itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu, karena mereka ahlul kitab. Ya, mereka mengira, maka Amr bin Luhai al-Khuzai menganggap benar dan melihat indah apa yang mereka lakukan dari kesyirikan tersebut, karena Bani Israel adalah ahlul kitab, orang-orang yang berilmu, umat yang paling banyak diutus Nabi kepada mereka oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga Amr bin Luhai tertipu dengan ritual-ritual syirik mereka tersebut. Dia pun meminta kepada mereka sebuah patung yang akan dia bawa pulang ke tanah Arab agar orang-orang Arab di tanah Arab menyembahnya. Fa'atauhu sanama, mereka pun memberikan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai ini sebuah patung, yuqalu lahu, yang bernama Hubal. Mereka namakan patung tersebut dengan nama Hubal. Faqadima bihi Makkah. Dia pun pulang ke Mekah membawa patung Hubal tersebut. Fanasabahu. Kemudian dia tancapkan di dalam Masjidil Haram. Wa amara an-nas bi'ibadatihi fa'ata'u. Kemudian dia mengajak dan memerintahkan masyarakatnya mengibadahi, menyembah patung yang dia tancapkan dalam Masjidil Haram tersebut. Mereka pun mengikuti arahan atau perintahnya karena dia adalah tokohnya mereka, orang yang sangat mereka cintai dan mereka muliakan. Sehingga kata Syekh, perbuatannya ini sama seperti perbuatannya Fir'aun. Fastakhafa qaumahu fa'ta'u, dia takut-takuti kaumnya sehingga kaumnya mentaatinya. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu Amr bin Luhay yajru qusbahu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Amr bin Luhay ini menarik-narik ususnya di dalam api neraka. Kenapa? Li'annahu awwala man sayyaba sawa'ib aw ghayyara din Ibrahim aw din al-Arab. Karena dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama orang Arab, yang memasukkan kesyirikan ke tanah Arab, yang mengubah agama Nabi Ibrahim yang dibangun di atas tauhid bersama putranya Ismail alaihi wassalam. Hadis ini bisa dilihat dalam Sahih al-Bukhari, di sini disebutkan nomornya, nomor 3521, juga pada nomor 4623, dan di dalam Sahih Muslim pada nomor 2856. Kata Syekh, وقد كانت العرب على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. Orang Arab sebelumnya berada di atas agama Nabi Ibrahim yang berjalan di atas tauhid yang bersih dari kesyirikan. ولكن لطول العهد نسوا كثيرا من تفاصيل الشرع. Karena masa yang sudah cukup jauh dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam, mereka mulai melupakan banyak isi syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wastamarra hadzal amr wa huwa ri'asatun Khuza'ah 'ala al-Baitil Haram hatta tazawwaja Qusay bin Kilab min ibnati ra'is Khuza'ah. Mereka terus menerus ya, masih mereka yang menguasai kepengurusan Masjidil Haram selama sekian ratus tahun tersebut sampai Qusay bin Kilab menikahi putri tokoh Khuza'ah tersebut. Qusay bin Kilab keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ayahnya Abdi Manaf. Naam, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Berarti kakek yang keberapa Nabi? Hah? Berapa? Akhi Basrum. Mana akhi Basrum? Barakallahu fiik. Hah? Kakek yang keberapa Nabi berarti? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hah? Aina akhuna Basrum? Ausat. Hah? Kakek beliau yang keberapa berarti? Sudah isyak kah? Di Papua? Kelima Ustaz. Kelima Ahsan. Ya. Sampai Qusay bin Kilab menikahi putri tokohnya Khuza'ah. Kemudian Qusay bin Kilab melakukan suatu tindakan yang licik. Ya. Thumma ba'da dhalika ista'ana bil 'arab 'ala qitali Khuza'ah. Setelah dia menikahi putrinya Syekh Qabilah Khuza'ah, tokohnya Qabilah Khuza'ah, dia meminta bantuan kepada kaum Arab untuk memerangi kaum Khuza'ah dengan alasan Khuza'ah selama ini telah melakukan banyak kezaliman. Karena memang disebutkan oleh para ulama dalam sejarah yang lebih tebal dari kitab ini bahwa Khuza'ah banyak melakukan pelanggaran dan kezaliman dalam Masjidil Haram, sementara keumuman orang Arab ia mensucikan Masjidil Haram dari aksi kezaliman. Dia meminta pertolongan kepada kaum orang Arab untuk memerangi kabilah Khuza'ah. Fahazamahu wa ajlahum an Makkah. Ia pun mengalahkan Khuza'ah dan mengusir kaum Khuza'ah dari kota Mekah. Subhanallah, ya. Qusay bin Kilab, ya. Setelah ia menikahi putri kabilahnya Khuza'ah, setelah itu dia melakukan makar konspirasi dengan pernikahan tersebut. Dia memerangi mereka dan mengusir mereka dari kota Mekah. Ya, dengan meminta pertolongan berkoalisi dengan bangsa Arab. Ya, tentunya yang di luar Khuza'ah. Wa tasallama Qusay ar-ri'asah. Setelah itu Qusay menjadi pemimpin di kota Mekah. Wa Qusay min Quraisy. Dan Qusay dari kabilah Quraisy. Wa kana mimma baqiya 'inda al-'arab min al-ibadat allati kana 'ala din Ibrahim sallallahu alaihi wasallam al-hajj. Di antara ibadah dalam agama Nabi Ibrahim yang masih tersisa di sisi orang Arab adalah ibadah haji. Ini adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim. Ini salah satu bukti bahwa agama orang Arab pada asalnya adalah agama Nabi Ibrahim. Fakanu yatufun wa yas'un wa yaqifun fi Arafat wa Muzdalifah wa yuhdun al-budun. Sehingga mereka melakukan ibadah tawaf, ibadah sa'i, ibadah wukuf di Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah tentunya, ya, sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Wa Muzdalifah, dan di Muzdalifah tentunya ini dari semenjak ba'da maghrib sampai menjelang syuruq, ya. Wa yuhduna al-budun, setelah Arafah, ya, dan mereka menyembelih hadyu dalam ibadah haji mereka, yang ini merupakan bagian dari agama Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan terkhusus pada surat Al-Hajj. Walakinnahum, akan tetapi ibadah haji yang mereka lakukan sisa agama Nabi Ibrahim tersebut, mereka melakukan penambahan terhadapnya. Ketika mereka bertalbiyah, karena sudah jauh dari masa Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, kemudian mereka tambah illa syarikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Memang kaum musyrikin itu suka melakukan bid'ah, suka merenovasi ibadah, suka melakukan variasi dalam agama. Mereka menyatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi engkau, ya Allah kami memenuhi engkau, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang itu milikmu. Ini kontradiktif, kan? Di awalnya mereka mengucapkan tiada sekutu bagimu, setelah itu mereka kecualikan, kecuali sekutu yang dia memang milikmu, engkau mampu menguasainya dan dia tidak mampu menguasaimu. Ya berarti namanya bukan sekutu. Ya, demikianlah para pelaku syirik. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, para pelaku syirik itu tidak memiliki akal sehat, karena kalau mereka punya akal sehat pasti tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, namun hidayah itu memang mahal dan hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, baik, atau ini kita baca pada pertemuan berikutnya. Baik, ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dan hendaknya kita tanamkan dalam hati anak keturunan kita atau anak-anak didik kita serta masyarakat kita dari kisah awal mula terjadi kesyirikan di kota Mekah. Dan bahwa yang pertama kali merusak agama Nabi Ibrahim di tanah Arab, di tanah Mekah, adalah seorang yang bernama Amr bin Luhi Al-Khuza'i. Masyarakat mau mengikutinya karena dia adalah orang yang sangat dicintai oleh masyarakat, orang yang sangat dimuliakan sebagai tokoh mereka. Sebabnya adalah dia ketika pergi ke Syam untuk berniaga, dia melihat Bani Israel di Syam saat itu menyembah patung. Dia pun tertarik melihatnya karena mengira kaum Nasara, Bani Israel adalah orang-orang yang berilmu, adalah umat yang paling banyak diutus Nabi oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka, sehingga dia pun meminta satu patung untuk dibawa pulang, untuk ia bawa pulang ke tanah Arab agar orang-orang Arab mengibadahinya. Mereka pun memberikannya satu patung yang bernama Hubal. Pulanglah dia ke Mekah, kemudian dia tancapkan patung Hubal tersebut di dalam Masjidil Haram, kemudian memberikan perintah kepada masyarakat di kota Mekah untuk menyembahnya, maka mereka pun menyembahnya karena yang memerintahkan mereka adalah tokoh yang mereka tokohkan dan yang mereka muliakan. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah? Pelajaran yang sangat penting untuk kita petik dari kisah sirah tersebut, sejarah tersebut, adalah bahayanya sikap fanatik buta kepada orang yang ditokohkan tanpa melihat landasan yang mu'tabar dalam mengikutinya. Ini hal yang sangat berbahaya. Betapa banyak manusia jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah atau maksiat karena yang mengajak mereka, yang membenarkan ritual syirik, bidah atau maksiat tersebut adalah orang yang di mata mereka sebagai tokoh yang sangat mereka cintai dan sangat mereka muliakan, sehingga setiap arahannya itu selalu mereka ikuti dan selalu mereka junjung tinggi tanpa mereka pertimbangkan dengan nilai-nilai agama. Nah, ini sangat bahaya ya. Ya, seorang taklid buta kepada tokoh. Ya, apalagi dengan alasan mengikuti agama nenek moyang. Dan itulah sebab orang Arab jatuh ke dalam syirik. Karena mengikuti arahan tokoh mereka. Ya. Dan mereka tidak mau tahu arahan tokoh mereka tersebut bertentangan dengan agama ataukah tidak. Maka hendaknya kaum muslimin tidak demikian. Apabila ada seorang yang ditokohkan, dan andai kata pun dia orang yang memang tepat ditokohkan, dia ahli tauhid, dia ahli sunnah, ya, dia orang yang taat, dia orang yang berilmu, tetap harus kita pertimbangkan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ucapan, perbuatan, sikap, pendapatnya harus ditimbang dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Kalau sesuai, kita ikuti. Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Apalagi kalau memang orang tersebut orang yang tidak layak ditokohkan, tapi ditokohkan oleh orang-orang yang bodoh. Dia pelaku syirik, menyuruh kepada bid'ah. Ya, dia berpaham khawarij. Ya. Lebih tidak layak lah lagi untuk diikuti. Apabila ada ulama yang benar-benar ulama, siang dan malam mengajak kepada tauhid, siang dan malam mengajak kepada sunnah, memerangi syirik, memerangi bid'ah, ya. Tetapi suatu ketika dia memberikan arahan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena manusia tiada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diikuti. Apalagi jika orang tersebut memang seorang pelaku syirik, seorang pelaku bid'ah, seorang yang berpaham khawarij, maka lebih layak lagi untuk tidak diikuti ucapan dia tersebut dan seluruh perjalanannya yang ia ajak manusia kepadanya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, kullun yu'khad wa yuraddu min qawlih ila sahib hadzal qabr, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu, dia boleh berbicara tentang ulama yang benar-benar ulama, yang ilmunya dibangun di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Setiap ucapan ulama itu, kata Imam Malik, yu'khad wa yurad, ada yang bisa diambil dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada yang boleh ditolak. Nah. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya berpesan, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesatkan selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan Sunnahku. Perintah mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung perintah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Karena di dalam banyak ayat dan hadis Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabatnya dalam beragama. Nah, oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz menyatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Battah dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau menyatakan, qif min haythu waqafal qawm, berhentilah engkau di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Jangan engkau berakidah dengan suatu akidah yang tidak dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Janganlah engkau melakukan suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh mereka. Qif min haitsu waqaful qaum. berhentilah kamu di mana mereka berhenti. Fa innahum waqafu an ilmin, karena mereka berhenti atau diam di atas ilmu, bukan karena bodoh. Dan ilmu agama mereka lebih luas daripada kita. Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh cinta manusia yang datang setelah mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang paling jujur dalam beragama. Dan ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kita ini sekarang sudah berada di sebuah zaman yang sudah penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Maka ana ingatkan diri ana pribadi yang pertama kali dan antum semua dengan untaian mutiara nasihat Abdullah bin Mas'ud yang hendaknya kita tulis dengan tinta emas dan kita tancapkan di dalam kalbu kita agar kita tidak menyimpang di masa yang sudah penuh dengan fitnah ini. Di mana di masa kita ini suatu syirik yang sudah jelas-jelas syirik, tetapi sebagian manusia buta pandangannya, tidak mampu melihat itu syirik, itu bidah, sehingga banyak para pelaku syirik, para pelaku bidah, bahkan tokoh syirik dan tokoh bidah diulamakan, ditokohkan. Saya ingatkan diri ana pribadi dan antum semua dengan ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, bisa dilihat dalam Asy-Syari'ah lil Ahjurri ya, dan juga dalam kitab Ibnu Battah Al-Ibana. Beliau menyatakan, "Man kana minkum mustannan falyastannan biman qatimat, fa innal ahya la tu'manu 'alaihimul fitnah." Jika kalian ingin menjadikan seseorang sebagai figur kalian dalam beragama, maka hendaknya kalian menjadikan orang-orang yang telah mati di atas kebaikan sebagai figur kalian dalam beragama. Jangan sekali-kali kalian menjadikan orang yang masih hidup sebagai figur kalian, karena orang yang masih hidup itu tiada yang bisa menjamin dia mati husnul khatimah. Ini ucapan yang luar biasa jemaah, mesti ditulis dengan tinta emas akhi basrum ya, yeah. Paling antum di Papua ambil emasnya, tulis dengan tinta emas. Coba diulangi ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas akhi basrum, barakallahu fiik. Ha? Fadhal. Mana akhi Basrum? Naam. Fadhal, coba diulangi ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas. Kenapa belum hafal Ustaz? Artinya saja, artinya bahasa Indonesianya. Ingat? Lupa? Kena tidak hafal Ustaz. Baik, yang lain, siapa yang hafal? Walaupun artinya, bahasa Indonesianya. Fadhal. Ana Ustaz, boleh Ustaz? Silakan, silakan, barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Barang siapa yang ingin mencari panutan, maka panutilah orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah hidup, dia tidak terlepas daripada fitnah. Masya Allah, ahsan. Sekarang kita ingin mengangkat seorang sebagai figur, sebagai panutan kita, maka demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik panutan kita semua. Kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang datang setelah mereka, dan mereka telah wafat di atas tauhid dan di atas sunnah. Ya, dan kesepakatan para ulama yang datang setelah mereka seperti empat imam madhab, Ats-Tsauri, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Jangan sekali-kali kita menjadikan orang yang masih hidup sebagai figur kita, sebagai panutan kita, walaupun dia syekh, walaupun hebat ilmunya, apalagi memang dia enggak punya ilmu, walaupun beliau ahli tauhid, walaupun beliau di atas manhajus salaf, jangan jadikan ia sebagai figurmu, panutanmu, tetapi jadikanlah ia sebagai sarana engkau mengikuti jalan orang-orang yang telah mati di atas kebaikan sebelumnya, yang paling terdepannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jelas, apalagi orang yang memang tidak berada di atas jalan yang benar. Nah, ini ucapan yang luar biasa jemaah. Ya, ditambah lagi dengan ucapan Imam Auza'i di atas tadi, ya. Wa 'alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu lak bil qaul. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan para salaf sekalipun manusia meninggalkanmu. Karena berpegang teguhnya engkau dengan jalannya para salaf, dan hati-hatilah engkau, jauhilah oleh engkau jalan yang dibangun di atas pendapat-pendapat para tokoh yang ditokohkan, sekalipun manusia mengindah-indahkannya kepadamu. Nah, subhanallah. Seakan-akan Abdullah bin Mas'ud atau Al-Imam Al-Auza'i hidup di mata kita sekarang ini, ketika kita membaca ucapan beliau dan merenungi kandungannya, ya kan? Ketika kita membaca dan merenungi kandungan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan ucapan Imam Tabi'in tadi Al-Imam Al-Auza'i, seakan-akan mereka baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Hah? Subhanallah jamaah. Ingat jamaah, kita sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana para tokoh syirik, tokoh bid'ah dijadikan sebagai ulama, sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai panutan. Ya. Kita sudah berada di sebuah zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yantazi'ul 'ilma 'anil nasi intiza'an, walakin yantazi'uhu biqabdhil 'ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau fadhallu wa adhallu." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sungguh Allah itu tidak akan mengambil ilmu dari manusia begitu saja, tetapi Allah akan mencabut ilmu dari manusia itu dengan Allah matikan para ulama. Tatkala para ulama tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini kecuali segelintir kecil dari mereka, maka mulailah manusia mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai para ulama, sebagai rujukan mereka. Orang-orang bodoh yang telah diangkat sebagai panutan mereka tersebut didatangi oleh masyarakat, diminta fatwa, mereka pun mengeluarkan fatwa dengan kebodohan mereka, dengan kesesatan mereka, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Subhanallah jemaah. Betapa banyak kita melihat tindakan-tindakan, aksi-aksi yang itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru aksi tersebut dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat yang sahih, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabatnya keluar berangkat jihad. Beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ada yang berangkat berjalan dengan memenuhi jalan umum. Yeah. Dan sebagian mereka dengan mengeraskan suaranya. Maka Nabi pun memerintahkan salah satu sahabatnya untuk menyampaikan kepada mereka dengan suara yang keras, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzila aw adha musliman fala jihadalah." Barang siapa yang berangkat jihad tetapi dengan cara memutuskan jalan, membuat jalan menjadi macet, aw dayyaqa manzila, atau dia menyempitkan fasilitas umum, aw adha muslima, atau ia mengganggu, menyakiti seorang muslim, fala jihad lahu, maka tiada jihad baginya. Kepada siapa Nabi berkata demikian? Beliau katakan kepada para sahabatnya yang sedang berangkat jihad bersama beliau. Tatkala mereka berjalan, ya, berangkat dengan cara memutuskan jalan, ya, mengganggu muslim lainnya, menyempitkan fasilitas umum, Nabi katakan fala jihadalah. Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan aw adha muslima fala jihadalah. Barang siapa yang berangkat jihad dengan cara memutuskan jalan umum, menyempitkan fasilitas umum, aw adha muslima, atau menyakiti seorang muslim, fala jihadalah, maka tiada jihad untuknya. Ya. Subhanallah jemaah. Betapa butuhnya kita kepada para ulama dan para da'i yang senantiasa mengingatkan kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW dan petuah ulama salaf tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah dengan berbagai bentuknya, baik bid'ah khawarij, bid'ah amaliyah, ataukah bid'ah dalam akidah dan dari hal-hal yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Baik, saya mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi. Insyaallah ta'ala akan ana bacakan pada pertemuan berikutnya ya. Barakallahu fikum. Naam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha an astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.